شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan hadis yang ke-69 ya. Betul tidak? Nah. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. Kata Rasulullah, ada dua surga yang terbuat dari perak, bejana-bejana dan apa yang ada padanya terbuat dari perak. Ada lagi dua surga yang terbuat dari emas, bejana-bejana dan apa yang ada padanya juga terbuat dari emas. Dan tidak ada antara kaum, artinya penduduk surga, dan antara melihat kepada Rabb mereka kecuali selendang kesombongan di atas wajahnya di surga Aden. Karena Allah, ya, selendangnya adalah kesombongan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Ya, karena sombong bagi Allah itu sempurna, Pak. Sedangkan sombong bagi makhluk itu apa? Kurang, bahkan tidak berhak. Karena manusia, apa yang perlu disombongkan? Semua milik Allah. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki, ya, seperti kepintaran, kecerdasan, kedudukan, harta, semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada seorang hamba sombong, sama saja seakan-akan mengatakan bahwa yang ia miliki itu bukan sama sekali karunia dari Allah. Dan itu tidak berhak bagi manusia untuk sombong. Tapi bagi Allah, sombong itu berhak. Ya. Kenapa? Karena semua milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tentunya, Pak, kalau di image kita, sombong itu sifat yang kurang, ya tidak? Kalau mendengar kata-kata si fulan sombong, rasanya gimana gitu? Sehingga ketika kita mendengar Allah disifati dengan sombong, waduh, gimana gitu? Kita katakan sombong buat manusia memang kurang. Tapi sombong untuk Allah, apa? Sempurna. Itu sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kesombongan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong yang dimaksud di sini tidak seperti manusia yang sombong yang disertai dengan kezaliman. Karena Allah sombong, tapi Allah tidak zalim. Ya. Jadi kesombongan milik Allah. Tapi bukan berarti kesombongan yang berarti artinya Allah zalim kepada hamba-hambanya. Tidak sama sekali. Ya. Nah, di sini menunjukkan, Pak, bahwa di antara surga ada yang Allah ciptakan terbuat dari perak. Ada juga surga yang Allah ciptakan terbuat dari emas. Namun tentunya emas dan perak di surga tidak sama dengan emas dan perak di dunia. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberikan sesuatu yang serupa di dalam surga. Kata Ibnu Abbas, artinya serupa namanya, tapi tidak serupa hakikatnya. Emas sama namanya. Hakikatnya beda. Di surga ada pisang, ada. Sama namanya, tapi bentuknya, rasanya berbeda. Di surga ada anggur, ada. Iya. Tapi bentuknya, rasanya berbeda dengan anggur di mana? Di dunia. Iya. Hadis ini menunjukkan juga isbat an-nazar ila wajhillah, penetapan bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah pada hari kiamat, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang dulu. Kita masuk hadis 70. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala unasun ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada orang-orang itu dari kalangan sahabat Nabi yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami nanti pada hari kiamat? Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah nanti di hari kiamat kita akan melihat siapa? Allah. Faqala hal tudarruna fi syams laisa dunaha sahab? Apakah kalian ya berdesak-desakan melihat matahari yang tidak ada padanya sahab? Sahab itu awan. Qalu la ya Rasulullah. Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Qala hal tudarruna fil qamar lailatal badr laisa dunahu sahab? Apakah kalian berdesak-desakan melihat bulan di malam purnama yang tidak ada padanya awan? Qalu la ya Rasulullah. Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu yawmal qiyamah kadzalik. Ini hadis mirip dengan hadis sebelumnya ya. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat seperti itu. Artinya kalian akan melihat dengan mata kepala kalian tanpa harus berdesak-desakan. Jelas dan terang. Yajma'ullahu an-nas, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan manusia. Fayaqul man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Lalu Allah berfirman, siapa yang menyembah sesuatu, hendaklah ia ikuti sesembahannya itu. Fayatba'u man kana ya'budu syamsa syams, wayatba'u man kana ya'budu al-qamar al-qamar, wayatba'u man kana ya'budu al-tawagid al-tawagid, watabqa hadhil ummatu fiha munafiquha. Maka orang yang menyembah matahari ikut matahari, orang yang menyembah bulan ikut bulan, orang yang menyembah togut akan mengikuti togut. Togut itu yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Maka tersisalah umat Islam. Ya, dengan di dalamnya juga orang-orang munafiknya yang mengaku-ngaku Islam. Fayatihimullah fi ghairi surah allati ya'rifun. Lalu Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh mereka, sebagaimana sudah kita sebutkan pada hadis sebelumnya. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah berfirman, aku Rabb kalian. Fayaqulun. Maka kaum mukminin berkata, na'udzu billahi minka. Kami berlindung kepada Allah dari engkau. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami akan tetap di tempat ini sampai Rabb kami datang kepada kami. Fa idza atana rabbuna arafna. Jika Rabb kami telah mendatangi kami, kami akan mengenalnya. Fa yatihimullahu fis surah allati ya'rifun. Maka kemudian Allah pun mendatangi mereka pada bentuk yang mereka kenali. Faqal, lalu Allah berfirman, fayaqul ana rabbukum. Akulah Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Maka mereka berkata, engkau Rabb kami. Fayatba'unahu, maka mereka pun mengikuti Allah. Wayudrabu jisru jahannam, lalu dipancangkanlah jembatan di atas neraka jahannam. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, fa'akunu awwala man yujiz, maka akulah yang pertama kali melewati jembatan tersebut. Fi riwayatin minar rusul bi ummatihi, akulah ya dan umatku yang pertama kali melewati apa, jembatan yang terbentang di atas sirat tersebut. Lalu kemudian para rasul dengan umatnya masing-masing. Wa du'a'u rusul yauma idzin, dan doa para rasul pada hari itu adalah, Allahumma sallim, sallim bi Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan. Wa bihi kalalib mithlu syauqi sa'dan, dan di jembatan tersebut terdapat kalalib, apa tadi, kail-kail seperti durinya pohon sa'dan. Ama ra'aitum syauqa sa'dan, pernahkah kalian melihat durinya pohon sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, pernah wahai Rasulullah. Qala fa'innaha mithlu syauqi sa'dan, sesungguhnya ia mirip ya dengan durinya pohon sa'dan. Qara annaha la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah, akan tetapi tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah saja. Fatakhtafun nas bi a'malihim, di mana pancingan-pancingan ini akan mencaplok, mengail manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Minhum al-mubaq bi amalih, wa minhum al-mukhardal thumma yanju. Di antara mereka ada yang dibinasakan karena amalannya. Di antara mereka ada yang tersiok-siok kemudian selamat. Hatta idza faraghallahu minal qada' baina ibadih, sehingga apabila Allah telah menyelesaikan keputusannya di antara hamba-hambanya. Wa arada an yukhrija minan nar man arada an yukhrija mimman kana yashhadu an la ilaha illallah, dan Allah ingin mengeluarkan dari api neraka orang-orang yang Allah inginkan keluarkan dari orang-orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Amara al-malaikah an yukhrijuhum fayarifunahum bi alamati atharis sujud, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang tersebut, dan para malaikat itu mengenal mereka dengan bekas sujud. Berarti orang enggak pernah sujud, enggak pernah sholat, itu enggak bakalan dikenali sama malaikat, Pak. Dan ini dalil menunjukkan orang yang tidak pernah sholat itu bukan orang Islam. Ya, atas pendapat yang paling kuat. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula min ibni Adam athara sujud. Allah haramkan atas api neraka untuk memakan bekas sujud anak Adam. Ya. Fa yukhrijunahum qadim tuhisu. Maka kemudian para malaikat mengeluarkan mereka dalam keadaan sudah menjadi arang. Karena orang yang beriman itu, Pak, ketika dimasukkan ke neraka diazab sesuai dengan dosanya, kemudian mati. Jadi arang. Makanya yang disebutkan dalam firman Allah, la yamutu fiha wala yahya, mereka tidak hidup, tidak mati, itu khusus untuk orang kafir saja. Adapun orang yang beriman, mereka diazab di neraka sesuai dengan dosanya, setelah itu mati. Menjadi arang. Iya. Fa yusabu 'alaihim ma, lalu diguyurkan kepada mereka air. Yuqalu lahu maul hayah, di mana air itu namanya air kehidupan. Dan hadis yang sebelumnya disebutkan bahwa mereka dilemparkan ke mana? Sungai surga. Lalu kemudian penduduk surga mengguyurkan air ke mereka. Iya. Fayambutun nabatal hib hab hibba fi hamilis sail. maka kemudian mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji yang terbawa oleh banjir. Di pinggir kita lihat ada yang tumbuh di pinggir batu, ada yang tumbuh di sana sini, sana sini. Ya. Wa yabqa rajulun minhum muqbilun biwajhi 'alan nar. Kemudian tersisa orang yang di antara mereka, nah ini orang yang terakhir masuk surga nih, Pak. Iya. Dia menghadap wajahnya ke neraka. Fayaqul, lalu orang ini berkata, ya Rabb, qad qashabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha fasrif wajhi 'anil nar. Lalu orang ini berkata, ya Allah, baunya ini membuat aku, ya, qashabani, artinya menggangguku sekali gitu loh. Karena neraka itu baunya busuk sekali, Pak. Iya. Dan percikan-percikan apinya membakar aku, ya Allah. Fasrif wajhi 'anil nar, tolonglah. Ya, palingkan aku dari api neraka. Fala yazalu yad'u Allah, dia terus minta kepada Allah. Ini orang setelah dikeluarkan dari neraka tapi belum masuk ke mana? Ke surga. Ya. Wa yaqul, lalu Allah berfirman, la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairah. Barangkali kalau aku berikan permintaan kamu, kamu akan minta yang lainnya. Fayaqul, lalu si hamba ini berkata, la wa izzatik, tidak demi kemuliaanmu. La as'aluka ghaira, aku tidak akan minta yang lain, ya Allah. Fayasrifu wajhahu anin nar. Lalu Allah pun mengabulkan permintaannya. Dipalingkanlah wajah ia dari api neraka. Pas dipalingkan, ternyata apa yang terjadi, Pak? Melihat pohon yang rindang, yang ada airnya, masya Allah. Ya, apanya si hamba ini lupa sama janjinya tadi. Dia sudah berjanji tidak akan apa? Minta. Tsumma yaqulu ba'da dzalik. Setelah itu si hamba berkata, ya Rabb, qarribni ila babil jannah. Ya Allah. Nah, si hamba ini melihat pintu surga dalam riwayat ini. Dalam satu riwayat yang lain diperlihatkan pohon. Ya. Ini ada sedikit perbedaan riwayat. Ya. Dia berkata, ya Rabb, dekatkanlah aku ke pintu surga, ya Allah. Fayaqul, alaysa qad za'amta alla tas'alani ghayrah. Bukankah kamu tadi sudah berjanji bahwa kamu tidak akan minta yang lain? Dalam riwayat yang lain, dia diperlihatkan pohon. Lalu ia minta kepada Allah supaya ditekankan kepada pohon tersebut. Kemudian Allah kabulkan. Tapi Allah mengambil dulu perjanjian. Kalau aku berikan, kamu mau minta yang lain? Tidak, ya Allah. Kamu berjanji? Berjanji, ya Allah. Akhirnya Allah dekatkan ia ke pohon tersebut. Dia pun minum dari airnya yang segar. Tak lama kemudian ia melihat pohon yang kedua, yang lebih indah dari pohon yang pertama. Si hamba diem aja. Akhirnya enggak sabar minta lagi. Maka Allah berfirman, waihak, celaka kamu. Bukankah kamu tadi sudah berjanji tidak akan minta? Si hamba berkata, ini saja, ya Allah. Satu ini aja. Saya tidak akan minta yang lain. Iya. Kemudian Allah kembali mengambil perjanjian dari si hamba ini untuk tidak minta lagi. Lalu Allah kabulkan, didekatkan kepada pohon yang kedua. Ketika ia minum di situ, Allah perlihatkan pohon yang ketiga yang lebih bagus lagi. Masya Allah. si hamba pun diam lagi, Pak. Akhirnya si hamba berdoa lagi, ya Allah, dekatkanlah aku yang ketiga ini. Kembali Allah berfirman, celaka kamu, hai anak Adam. Betapa seringnya kamu tidak menepati janjimu. Lalu Allah mengambil lagi perjanjian bahwa kalau dia diberi tidak akan minta lagi. Janji lagi, Pak. Ya. Dikasih pohon yang ketiga rupanya di pinggir surga. Ya. Masya Allah. Kita lanjutkan dulu yang riwayat yang ini ya. Ikhwata Islam azanillahu yakum. Ia berkata, ya Rab, qaribni ila babil jannah. Ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu surga. Fayaqul alaysa qad za'amta alla tas'alani ghairah. Bukankah kamu sudah berjanji kamu tidak akan minta yang lain? Wailaka ibna Adam, ma aqdarak. Celaka kamu hai anak Adam. Betapa kamu itu suka berkhianat. Tidak menepati janji. Fala yazalu yad'u. Si hamba ini terus berdoa, terus minta sama Allah. Fayaqul la'alli in a'taituka wa dhalika tas'aluni ghairah. Lalu Allah berfirman, Allah sayang kepada si hamba ini. Kalau aku berikan kamu, kamu kira-kira minta yang lain enggak? Fayaqulu la wa izzatik, tidak demi kemuliaanmu ya Allah. Wah, bersumpah. La as'aluka ghairah, aku tidak akan minta yang lain ya Allah. Enggak bakalan deh. Fayu'tillaha ma sya'a min uhudin wa mawathiq alla yas'alahu ghairah. Lalu Allah pun memberikan perjanjian-perjanjian bahwa dia tidak akan minta yang lain. Fayuqaribu ila babil jannah. Maka didekatkanlah ke pintu surga. Fi riwayatin fa idza qama ila babil jannah infahaqat lahul jannah fara'a ma fiha mil habrah wassurur. Ketika ia telah berada di pintu surga, terlihatlah keindahan surga. Terlihat kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa di sana. Masya Allah. Faidha ro'a ma fiha, saat ia melihat keindahan surga, kebahagiaannya, sakat, diam. Masya Allah, an yaskut, diam. Sesuai yang Allah kehendaki. Karena masalahnya dia sudah berjanji, enggak bakalan minta yang lain. Tsumma yaqul, akhirnya dia minta juga. Rabbi adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga ya Allah. Iya. Tsumma yaqul, awalaisa qad za'amta alla tas'alani ghairah? Wa ilaka ibna ya ibna Adam, ma aqdarak? Bukankah kamu sudah berjanji tadi? Kamu tidak akan minta yang lain. Celaka kamu, hai anak Adam. Betapa kamu tidak menepati janjimu. Maka si hamba ini berkata, ya Rab, la taj'alni ashqaq khalqik. Ya Allah, janganlah jadikan aku orang yang paling sengsara dari hambamu, ya Allah. Fala yazalu yad'u, dan dia terus minta, minta, minta kepada Allah. Hatta yadhaq, sampai Allah pun tertawa. Allah apa? Tertawa. Faidha dhahika min, apabila Allah telah tertawa kepadanya, adzina lahu bidukhuli fiha, Allah pun mengizinkan untuk masuk. Ya udah sana masuk. Faidha dakhala fiha qila lah, tamanna min kada fayatamanna. Thumma yuqalu lahu tamanna min kada fayatamanna, hatta tanqati'a bihil amani. Ketika ia telah masuk surga, Allah berfirman kepada si hamba ini, silakan berangan-angan mau apa. Maka ia pun berangan-angan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Lalu dikatakan lagi, terus berangan-angan. Dalam satu ayat yang lain, sampai-sampai Allah mengingatkan kepada dia. Yang ini, yang itu, yang ini, pengen ini. Hatta tanqati'a min bil amani, sampai selesai enggak tahu apalagi yang harus diangan-angankan. Maka Allah berfirman kepada si hamba ini, kamu akan mendapatkan yang kamu angan-angankan tersebut dan dua kali lipat lagi. Dalam satu ayat Muslim, dan 10 kali lipat lagi. Nah, ini penduduk surga yang paling rendah. Yang disebutkan dalam hadis bahwa penduduk surga yang paling rendah itu diberikan kenikmatan dunia dan seisinya dan 10 kali lipatnya. Siapa di antara kita yang memiliki kekayaan dunia dan seisinya, Pak? Enggak ada. Dan ternyata penduduk surga yang paling rendah itu kekayaan dunia dan seisinya 10 kali lipat dari itu. Itu yang paling rendah. Gimana yang paling apa? Yang paling tinggi. Masya Allah. Makanya kan lucu kalau ada orang yang mengorbankan akhiratnya demi untuk mendapatkan sedikit dunia. Ya Rabbi. Merugi banget, Pak. Mendingan gak apa-apa kita sabar sebentar di dunia untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat dunia ini gak sampai setetesnya surga. Masa kita berebut setetes meninggalkan samudra? Di mana akalmu? Ya, orang-orang yang mengorbankan agama mereka demi untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Wallahi akhi, merugi sekali. Iya. Berkata Abu Hurairah, wa dzalika rajul akhiru ahli al-jannati dukhulan. Orang itu adalah orang yang paling terakhir masuk surganya. Firatin qala Abu Sa'id al-Khudri li Abi Hurairah. Dalam satu riwayat yang lain Abu Sa'id berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, laka dzalik wa asyratu amsalih. Kata Abu Sa'id, yang aku dengar dari Rasulullah, engkau mendapatkan yang kamu angan-angankan tadi dan 10 kali lipat dari itu. Qala Abu Hurairah, lam ahfad min Rasulillah illa qaulah. Kata Abu Hurairah, aku tidak hafal kecuali yang aku sebutkan tadi. Engkau mendapatkan yang kamu angan-angankan itu dan yang sama dengannya. Artinya 2 kali lipat. Abu Sa'id berkata, tapi aku mendengar juga Rasulullah mengatakan engkau mendapatkan 10 kali lipat. Mana yang lebih dahulukan? Perkataan Abu Hurairah atau Abu Sa'id? Abu Sa'id. Karena kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Selain yang telah kita ambil dari hadis yang telah berlalu, hadis ini menunjukkan, ya akhi, bahwa orang-orang yang beriman, yang meninggal di atas Islam, namun mereka membawa dosa, maka mereka tidak akan kekal dalam api neraka. Dan ini hadis sebagaimana sudah kita sebutkan bantahan terhadap orang-orang khawarij. Di mana orang-orang khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu murtad dan kekal dalam api neraka. Sedangkan Ahlussunnah punya keyakinan pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam api neraka. Ya, siapapun orang yang wafat di atas tauhid tapi ia meninggal di atas dosa, ia tetap mendapatkan jaminan masuk surga. Pasti itu. Hari ini kita ambil faedah juga, ya akhi, akan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dimana bagaimana kita lihat orang yang paling terakhir masuk surga ini. Sudah berkali-kali ia tidak menepati janji, tetap Allah ya memberinya apa yang dia mau. Sampai akhirnya Allah masukkan ia ke dalam surga. Itu bukankah menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, yang kekal dalam api neraka, ya itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akibat perbuatan mereka sendiri. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Sebutkan dalam hadis Allah menyediakan 100 tingkatan surga untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang di jalan Allah itu dikasih 100 tingkatan. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan bahwa tingkatan surga itu lebih dari 100. Sebab untuk orang yang berjihad saja dikasih apa? 100, belum lagi yang lainnya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa tingkatan surga itu bisa lebih dari 1000. Di mana di antara satu tingkatan sampai tingkatan yang lainnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Luasnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga Allah yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Yang disebutkan dalam hadis, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-Firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha." Apabila kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena ia surga yang paling tinggi dan yang paling mulia. Wa saqfu arsyur rahman. Di mana atapnya surga Firdaus itu langsung arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita masuk bab selanjutnya. Karena hadis itu sebetulnya isinya sama dengan hadis sebelumnya. Bab khuruj al-muwahhidin minan nar. Bab keluarnya orang-orang yang mentauhidkan Allah dari api neraka. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alam akhiru ahli an-nari khurujan minha wa akhiru ahli al-jannati dukhulan. Rajulun yakhruju minan nari kabwan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga. Rajulun yakhruju minan nari kabwan." Yaitu seseorang yang keluar dari api neraka. Ya. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, "Idhab, pergilah kamu, fadkhulil jannah, silakan masuk surga." Fayatiha, lalu orang ini mendatangi surga. Fayukhayyal ilayhi annaha mal'a. Rupanya apa yang terjadi? Ketika masuk surga, diperlihatkan oleh Allah, udah penuh. Enggak ada tempat lagi buat dia. Fayarji'u fayakul, "Ya Rab, wajadtu wa mal'a." Maka ia kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, aku mendapati surga sudah penuh, ya Allah." Fayakul idhab, fadkhulil jannah. Allah berfirman lagi, "Pergi lagi ke surga. Masuklah." Fayatiha fayukhayyal ilahi annaha mal'a, fayarji fayaqul, "Ya Rab, wajadtuha mal'a." Fayaqul, "Idhha fadkhulil jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa 'ashrata amsalha." Maka ia kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, aku mendapati surga sudah penuh." Allah berfirman lagi, "Pergi lagi kamu ke surga. Masuklah ke surga." Ya, karena sesungguhnya bagi kamu seperti dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Au inna laka mithla asyrati amsalid dunya, atau bagimu 10 kali lipat kesenangan dunia. Fayaqul, lalu si hamba ini berkata, "Taskhar minni, ya Allah, engkau memperolok diriku." Ya, au tadhhak minni wa antal malik, engkau mentertawakan aku sementara engkau raja, ya Allah. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajidhu. Sungguh aku melihat Rasulullah juga tertawa sampai terlihat nawajidnya, gigi gerahamnya. Wa kana yaqul, adalah Rasulullah bersabda, "Dzaka adna ahli al-jannati manzilah." Itu penduduk surga yang paling rendah. Ya. Itu penduduk surga yang paling apa? Rendah. Di sini menunjukkan ya, Fi, bahwa Allah disifati dengan tertawa. Namun tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa apa? Makhluk. Kalau antum bayangkan tertawa yang antum ingat terbayang apa, Pak? Ada bibir, ada gigi, ya kan? Sekarang Allah punya sifat bibir dan gigi tidak? Enggak ada. Jadi gimana dong? Ya udah enggak usah pikirin. Tetapkan saja Allah tertawa dan tertawanya Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan apa? Apapun juga. Selesai. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah juga bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah pasti akan keluar dari api neraka. Ya. Karena orang yang mentauhidkan Allah itu bertingkat-tingkat, Pak. Orang yang tauhidnya sempurna, sudah kita sebutkan, dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada lagi orang yang tauhidnya kurang dari itu, dihisab tapi tidak diadab. Ada lagi orang yang tauhidnya kurang lagi dari itu, dia masuk surga dengan dihisab dan diadab. Dan adabnya juga bertingkat-tingkat sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Semakin ringan dosanya, semakin ringan azabnya. Ya, tapi seringan-ringannya azab neraka atau sendiri, Pak. Ya. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan ya akhul Islam. Ya. Yang jelas hadis-hadis seperti ini jangan dipahami. Ah, yang penting saya tauhid. Saya berbuat maksiat, yang penting saya tauhid. Toh saya juga nanti bakalan masuk surga. Paling saya di neraka sehari dua hari. Nah ini bahaya nih, Pak. Makanya hadis yang kayak ginian ini, Pak, jangan dibacakan kepada para pelacur. Sebab kalau para pelacur mendengar hadis kayak gini ini tambah, oh jadi yang penting tauhid ya, Mas ya. Oh ya udah, kalau gitu saya melacur lagi deh. Yang penting saya tidak mempersekutukan Allah. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal diberitahu oleh Rasulullah, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka hanya beribadah kepada Allah, jangan sekutukan. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan. Ketika Mu'ad berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan hadis ini ke orang lain? Jangan. Makanya tidak setiap hadis bisa kita sampaikan kepada orang lain. Saya sampaikan di sini, tapi saya harus jelaskan supaya tidak salah paham. Bahwasanya hadis ini tidak berkonsekuensi kita menganggap remeh apa? Maksiat. Karena apa, Pak? Pertama, bahwa maksiat itu adalah dihlizul kufar, kata para ulama. Corong kepada kekafiran. Seseorang semakin terbiasa dengan maksiat, terbiasa dengan maksiat, lama-lama bisa dia kafir murtad dari agama Islam. Kapan? Kalau dia sudah menganggap halal maksiat. Kalau dia sudah apa? Makanya terkadang, Pak, orang yang maksiatnya sudah sangat angot, luar biasa gitu, Pak, dia akan benci kepada orang-orang yang berbuat taat. Biasa saja, para pelaku maksiat yang suka berbuat zina, ya, minum arak, judi, dan yang lainnya. Kalau melihat orang yang taat tuh, gak suka. Bencinya mereka kepada orang yang taat saja sudah bisa membatalkan amal. Allah berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, Allah batalkan amal mereka. Benci kepada orang yang mengamalkan syariat Allah, benci kepada akibat apa? Maksiat. Maksiat. Ya, walaupun memang ada di antara pelaku maksiat kalau ngelihat orang yang taat, Dia suka, cinta. Dia mengakui saya banyak dosa, dia Masya Allah orangnya bagus. Orangnya taat, dia tidak benci. Bagus. Ya, kalau dia masih apa namanya belum membenci. Maka tapi kalau dia terus berbuat maksiat lama-lama-lama akhirnya dia apa? Benci kepada apa? Taat. Lama-lama-lama dia akhirnya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lama-lama-lama dia akan menganggap apa? Zina halal. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya zina. Barangkali dia sering berzina, akhirnya hatinya menjadi hitam. Maka dia berpikir bagaimana caranya supaya zina halal. Dicari-cari alasan. Oh, ini ada milkul yamin nih. Ya. Disamakan ya. Wah, ini kalau sudah sampai derajat menghalalkan apa yang Allah haramkan padahal dia sudah tahu itu haram. Ini bisa murtad dari agama Islam. Kalau ia wafat di atasnya kekal dalam api neraka selama-lamanya, abadal abidin. Makanya jangan menganggap remeh apa? Maksiat ya. Jangan. Justru kewajiban kita terus-menerus mau bagaimana caranya meninggalkan apa? Maksiat dan kita wafat di atas husnul khatimah wallah. Itu yang kita usahakan. Makanya orang yang beriman itu Pak setiap kali jatuh kepada maksiat segera apa? Taubat. Setiap kali ia jatuh kepada maksiat segera ia menyesali, dia bertaubat kepada Allah. Maka itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wallazina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila jatuh kepada perbuatan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, segera mereka ingat kepada Allah, segera mereka pun istighfar dan minta ampun kepada Allah. Allah memuji orang seperti itu. Yang setiap jatuh kepada dosa, segera ia ingat Allah, segera ia bertaubat kepada Allah. Iya. Allahu a'lam, sekira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.